mereka kemudian solat dengan tanpa berwuduk lagi sekali. Jadi tadi Islam kita bahaskan mazhab-mazhab ulama tentang tidur itu, apakah dia salah satu daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk ataupun tidak. Setelah kita sebutkan beberapa pendapat, kita ada dua pendapat yang jelas bertentangan. Itu pendapat pertama adalah bahawa tidur tidak membatalkan wuduk secara mutlak, dan itu adalah hujah bagi mereka yang berpandukan kepada zahir hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Kemudian pendapat yang di hujung adalah bahawa tidur adalah satu perkara yang membatalkan wuduk secara mutlak, yakni sedikit ataupun banyak, dan mereka bersandarkan kepada hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah menyebutkan tidur berganding dengan baul dan gha'id sebagai perkara yang membatalkan wuduk. Dan di tengah-tengah ini terdapat beberapa pendapat-pendapat terutama berkenaan dengan keadaan tidur tersebut, sama ada dia di dalam solat ataupun di luar solat, yang telah kita bahaskan dalil mereka, iaitu sebuah hadis yang lemah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Allah SWT telah berfirman, itu hadis Qudsi. Nabi SAW, Allah SWT berbangga-bangga dengan malaikatnya terhadap hambanya yang sedang tidur di dalam solat, yani sujud dalam solat, tidur ketika sujud dalam solat, bahawa rohnya di sisi Allah SWT. Sebab apabila seorang itu tidur, rohnya dipegang oleh Allah SWT, adapun jasadnya di hadapan Allah SWT. Baik, kemudian mereka khilaf daripada sudut bagi mereka yang menerangkan tentang ataupun mengatakan bahawa tidur di dalam solat dia tidak membatalkan wuduk, mereka berbeza pendapat tentang hayah ataupun keadaan-keadaan solat. Jadi ada yang mengkhususkan sujud saja kerana hadis tersebut hanya menyebutkan sujud, dan ada yang mengatakan rukuk juga boleh dikiaskan dengan sujud. Ada yang mengkiaskan semua keadaan solat, sujud, rukuk, begitu juga dengan berdiri ketika solat. Boleh tak seorang tu tidur dalam sujud? Boleh. Boleh tak orang tu tidur dalam rukuk? Boleh. Boleh. Tapi agak-agak tidur berat ke tidur ringan kalau tengah rukuk? Ringan. Ringan eh? Sebab dia kena jaga badan dia, nak kena balance dan sebagainya. Sikit je dia boleh jatuh, dia boleh jatuh tu boleh. Nah. Jadi itu menunjukkan bahawa lagi lah apa ni, tidur dalam rukuk tidak membatalkan wuduk. Tidur dalam keadaan berdiri, boleh ke tak boleh tidur dalam berdiri? Mustahil ataupun tidak? Mustahil. Tak mustahil. Tak mustahil. Banyak yang tidur dalam keadaan berdiri. Tak, saya tengok time terawih. Terawih masih okey lagi. Kalau dia mulai lagi lah orang tidur. Tak tahu dah habis saja eh. Surah dah habis, dah rukuk. Rukuk mana tak sadar. Lebih-lebih lagi di bagi musafir yang baru sampai ke Mekah, baru buat umrah, baru tawaf, baru sa'i, lepas tu dah tahalul dah apa semuanya, datang ada yang tak sempat nak balik hotel semuanya, dengan kain ihram lagi ke, dah penat-penat tu semuanya, masuk soft solat terawih. Wah, best solat terawih, tapi habis berdiri dia dah tidur. Jadi adakah batal wuduknya kerana tidur dalam keadaan berdiri dalam solat? Maka kata ulama yang kita sebutkan tadi, mereka kiaskan juga dengan rukuk dan sujud, tidak batal. Adapun luar solat, kalau sujud luar solat batal, kalau tidur lah dalam keadaan tersebut. Begitu juga rukuk ataupun berdiri. Orang jadi gad berdiri tidur bukan dalam solat, batal tak batal? Batal. Jadi mereka hanya khususkan dalam keadaan solat. Jadi kita baca sikit di dalam kitab ke surat 146. Ada perenggan di tengah-tengah tu. Para ulama berbeza pendapat dalam hal tersebut dalam 8 kelompok. Ada 8 mazhab. Baik. Kalau kita serius nak belajar fikir, kita kenalah juga baca. Kalau boleh kita hafal lah. Baik, yang pertama, bahawa tidur membatalkan wuduk secara mutlak. Dengan dikatakan tadi, dalam kondisi apapun, dalam solat, dua solat, sedikit atau banyak, berdasarkan hadis Sofwan bin Asal yang telah terdahulu pada bab mengusat khuf, yang menyebutkan secara mutlak. Pada hadis tersebut dikatakan kencing, berak dan tidur. Mereka berkata beliau menjadikan tidur secara mutlak seperti buang air besar dan buang air kecil dalam membatalkan wuduk. Jelas. Sedangkan hadis Anas dengan redaksi bagaimana pun diriwayatkan tidak terdapat keterangan bahawa Rasulullah SAW membiarkan mereka atas hal itu dan beliau tidak melihat mereka. Ini hujah mereka bagaimana nak jawab hadis Anas bin Malik. Dengan demikian maka hal itu adalah perbuatan sahabat yang tidak diketahui bagaimana ia terjadi. Ijtihad saja. Sedang apa yang dijadikan hujah hanyalah perbuatan, ucapan, fi'il dan kaul atau takrir yang dibiarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi SAW setuju. Ada perbuatan sahabat tak boleh jadi hujah. Lagi kita katakan bahawa yang benar boleh. Sebab Allah SWT macam mana pun tahu. Nah, kedua, bahawa tidur tidak membatalkan wuduk secara mutlak. Ini pendapat kedua yang ekstrim. Berdasarkan hadis yang telah lalu dari Anas dan cerita tidurnya para sahabat atau sifat yang terjadi pada mereka. Seandainya tidur membatalkan wuduk, nescaya Allah tidak membiarkan mereka atas hal itu dan Allah akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengannya. Sebagaimana dia mewahyukan kepada beliau mengenai najisnya sandal beliau ketika dalam solat. Dalam solat pun mencabutkan sandalnya. Baik, adalah sah dan yang lebih utama adalah sahnya salat orang yang berada di belakangnya. Akan tetapi datang kepada mereka hadis Sofwan bin Asal. Baik, itu. Ketiga, bahawa tidur membatalkan semuanya. Hanya saja dimaafkan tidur dengan dua kali anggukan. Bahawa tidur membatalkan wuduk. Semua tidur membatalkan wuduk maknanya. Bahawa tidur semuanya membatalkan wuduk. Hanya saja dimaafkan tidur dengan dua kali angguk. Angguk dua kali? Boleh. Nah, walaupun berturut-turut dan beberapa anggukan secara terpisah. Kalau banyak angguk berpisah-pisah, tidak secara berturut-turut, maka ia tidak batal. Tapi kalau ada tiga kali berturut-turut, batal. Nah. Ini adalah mazhab Al-Hadawiyah. Al-Khafaqah mengangguk kata mereka adalah miringnya kepala kerana ngantuk dan batasannya satu anggukan. Iaitu tidak tegak hingga bangun. Barang siapa yang tidak miring kepalanya, dimaafkan baginya sekitar satu anggukan. Iaitu hanya sekadar condongnya kepala hingga dagu sampai ke dada. Hal ini dikiaskan atas tidur satu kali anggukan. Mereka memahami hadis Anas atas ngantuk yang tidak menghilangkan kesedaran. Pendapat ini tidak diragukan kejauhannya. Imam San'ani menolak pendapat ini. Jauh sangat. Buat sahabat-sahabat tu ngangguk dia cuma dua kali. Tak mungkin . Baik, keempat. Ini pendapat yang keempat. Bau tidur tidak membatalkan wuduk dengan sendirinya. Tetapi hanyalah penyebab batalnya wuduk. Sebelum itu pendapat yang ketiga tadi saya tidak tahu bahawa ada ulama-ulama salaf yang berpendapat demikian. Ini hanya kita dapat di dalam kitab Suluh Salam. Al-Hadawiyah adalah nisbah kepada satu mazhab asalnya daripada Syiah yang berada di Yaman. Dan yang keempat, bahawa tidur tidak membatalkan wuduk dengan sendirinya, tetapi hanyalah penyebab batalnya wuduk, mazinnah, tempat ataupun yang disangkakan atau keadaan yang disangkakan batal wuduk. Maka jika tidur dengan duduk dalam posisi tenang, maka tidak membatalkan. Ini telah disebutkan. Dan jika tidak tenang, yang ini punggungnya di atas tanah, maka ia membatalkan. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Dia berdalil dengan hadis Ali radhiyallahu an, al-'ainu wika'u sah, faman nama falyatawadda. Mata adalah pengikat dubur. Asah itu adalah pengikat lubang dubur tersebut. Maka barang siapa yang tidur, hendaklah dia berwudu. Jadi maknanya jadi mata tu yang mengikatnya. Maknanya selagi mata tu awas, maka akan dirasakan oleh orang tersebut kalau ada yang keluar daripada duburnya. Ini angin. Jadi kalau mata tu dah tak awas, dah tidur maknanya, dia tak akan rasa apa yang keluar daripada tubuh. Jadi tidak ada maksud daripada sabda Nabi SAW ini kecuali apa, nak beritahu bahawa apa ni, tidur itu membatalkan wuduk ataupun tidur itu adalah satu keadaan yang boleh membatalkan wuduk. Jawabnya, tidur itu satu keadaan yang boleh membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk jelas apa yang keluar daripada sabilain, daripada dua jalan. Nah. Jadi barang siapa tidur, maka hendaklah dia berwuduk. Kemudian ada khilaf tentang tambahan faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur, hendaklah dia wuduk, adakah dia sahih ataupun tidak. Tapi kalau dia sahih pun, ia menunjukkan kepada tidur yang macam mana? Tidur yang apa? Yang sehingga tidak dapat sadar apakah yang berlaku di sekelilingnya, apakah yang keluar daripada tubuhnya ataupun tidak. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmizi, tetapi pada sanadnya terdapat perawi yang tidak dapat dijadikan hujjah, iaitu Baqiyah bin Walid, dan dia seorang mudallis yang meriwayatkan dengan ungkapan an dari, dan dia menjadikan hadis Anas bagi tidur dalam posisi tegak untuk memadukan dua hadis tersebut dan membatasi hadis Sofwan dengan hadis Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata makna hadis Ali radhiyallahu anhu, hadis Ali itu yang di atas tadi, mata adalah pengikat dua bor, adalah penyebab keluarnya sesuatu tanpa terasa. Maka dengan itu tidur membatalkan wuduk, tidak dengan sendirinya. Jadi tidur itu sendiri tak batalkan wuduk, tapi tidur yang macam mana? Tidur yang hilang rasa. Baik. Kelima, jika tertidur dalam posisi orang yang sedang solat, rukuk, sujud ataupun berdiri, maka wuduknya tidak batal. Baik dalam solat maupun di luar solat. Ada yang membeza-bezakan dalam solat atau tidak, ada yang tidak membeza-bezakan dalam solat atau luar solat. Yang penting posisinya tu, rukuk, sujud ataupun diri. Maka jika tidur dalam keadaan berbaring atau di atas tengkuknya, ini bukan dalam keadaan posisi solat, maka wuduknya batal. Ia berdasarkan hadis, apabila seorang hamba tidur dalam sujudnya, Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Dia berkata, hamba-Ku rohnya di sisiku dan tubuhnya sujud di hadapan-Ku. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya, tetapi ada yang mendhaifkannya. Dan hadis ini memang dhaif. Mereka berkata, ia menamakannya sujud sedang dia tidur, sementara tidak ada sujud tanpa bersuci. Dapat dijawab bahawa ia menamakannya sujud dilihat daripada awal atau hai'ah keadaannya. Kalau hadisnya dah lemah, tak payah kita nak jawab-jawab lagi lah. Keenam, bahawa batal kecuali yang tidur itu batal kan wuduk, kecuali tidurnya orang yang sedang rukuk atau sujud sahaja. Berdasarkan hadis yang lalu, meskipun khusus dengan sujud, tapi rukuk itu dikiaskan dengan sujud. Itu yang disebutkan tadi. Sebagaimana dikiaskan yang sebelumnya, semua hai'ah, yang ini keadaan orang yang sedang solat, hai'ah itu punya posisi lah, berdiri ataupun rukuk ataupun duduk ataupun sujud. Ketujuh, tidur tidak membatalkan wuduk jika terjadi saat mengerjakan solat, baik dalam kondisi bagaimanapun. Ini dalam solat pula, yang tadi dalam atau luar solat. Dan membatalkan jika di luar solat, hujahnya adalah hadis yang telah disebutkan, kerana merupakan hujah bagi tiga pendapat tadi. Hujahnya adalah hadis sama juga, hadis kursi itu. Allah bangun pada malaikatnya. Nah. Dan yang ke-8, tidur yang nyenyak membatalkan wudu, dan jika sedikit tidak membatalkan. Mereka berkata, kerana tidur tidak membatalkan wuduk dengan sendirinya, akan tetapi penyebab batalnya wuduk yang banyak dapat tidur yang banyak dapat menyebabkan batal berbeza dengan yang sedikit. Dan mereka memaknai hadis Anas dengan tidur yang sedikit. Maknanya mereka memahamkan hadis Anas dengan tidur yang sedikit. Hadis Anas, kata dia, yang dah tersungguk-sungguk tu dan sampai berdengkur tu berjam-jam sampai setengah malam, itu masih tidur sedikit. Baik. Tetapi mereka tidak menyebut kadar sedikit dan banyak. Jadi sedikit tu macam mana, banyak tu macam mana. Baik, kita nak tahu kalau sekarang orang ni tidur, dia tidur, ni batal ke tak batal? Adakah ini sedikit tidurnya ataupun ni banyak tidurnya? Adakah berdengkur kalau dah kuat sampai kita bingit, itu baru kira tidur yang banyak? Ataupun kalau tidur 2-3 jam baru banyak, kalau tidur 2 minit tak? Jadi mereka tak sebutkan. Nah. Tetapi asal mazhab ini sama dengan mazhab Syafi'i, bahawa ia yang tidur itu hanya penyebab ataupun tempat disebabkan apa ni berwudu, batalnya wudu. Tapi mereka tidak menyebutkan kadar sedikit dan banyak hingga ucapan mereka dapat diketahui dengan jelas dan apakah termasuk di antara pendapat-pendapat tersebut atau tidak. Inilah pendapat-pendapat para ulama tentang tidur. Pandangan mereka berbeza-beza disebabkan pertama berbeza-bezanya hadis yang telah kami sebutkan. Dan dalam bab ini terdapat hadis-hadis yang tidak lepas dari cacatan, maka kami meninggalkannya. Baik, kata beliau yang lebih dekat adalah pendapat bahawa tidur membatalkan wudu berdasarkan hadis Shaffan, dan telah anda ketahui bahawa dia disahihkan oleh Ibn Khuzaimah, At-Tirmidzi dan Al-Khattabi. Akan tetapi lafaz tidur yang terdapat dalam hadis tersebut mutlak. Naum itu naum semua jenis tidur, dan dalil menyamakannya lemah. Maka tidak boleh mengatakan yang menyamakannya dengan air kecil dengan air besar itu lemah, kata dia. Maka tidak boleh mengatakan disamakan dengan air seni dan tinja kerana keduanya membatalkan wuduk dalam kondisi bagaimanapun. Dikarenakan hadis tersebut mutlak, maka diriwayatkan hadis Anas mengenai tidurnya para sahabat dan bahawa mereka tidak berwuduk meskipun mereka berdengkur dan mereka meletak lambung-lambung mereka dan mereka dibangunkan. Itu menunjukkan besarnya kadar tidur mereka. Mereka itu tidak bodoh tentang hal-hal yang membatalkan wuduk, terlebih kerana Anas menceritakan dari para sahabat secara mutlak. Sebenarnya ada macam-macam sahabat. Mungkin ada sahabat bolehlah yang tak tahu bahawa tidur batalkan wudu. Tapi takkan tak ada sahabat-sahabat yang tahu bahawa tidur itu batalkan wudu. Ada kibar sahabat di situ. Baik. Jadi mereka tahu bahawa apa perkara yang membatalkan wudu, tapi mereka tidak berwudu setelah tidur. Menunjukkan bahawa mereka faham bahawa tidur setelah tidur tidak membatalkan wudu. Nah. Dan sudah maklum bahawa di antara mereka itu terdapat para ulama yang mengetahui urusan agama, khususnya solat, yang merupakan rukun Islam yang paling agung. Terlebih di antara mereka menunggu solat bersama Rasulullah SAW, dan mereka adalah para sahabat pilihan. Ini pembahasan panjang, kalau nak panjang lagi masih boleh lagi. Tapi hujan kesimpulan ini kita faham ke dia? Bahawa para sahabat tak telah tidur, tapi mereka tidak angkat wudu. Berbanding dengan hadis dekat dalam riwayat Shaffan bin Asal bahawa tidur batalkan wudu. Jadi kalau nak ambil yang itu, kita tolak yang ini, macam mana? Kalau nak ambil ini, tolak yang itu pula. Jadi macam mana nak kompromi kan? Baik, jika demikian, maka kemutlakan hadis Shaffan dibatasi dengan tidur nyenyak. Maknanya dikhususkan dengan tidur nyenyak sahaja, bukan semua jenis tidur. Yang macam mana? Yang tidak mengingat apa-apa lagi. Yang ini zahab asyuhu, dah tak rasa apa-apa lagi. Apa yang disebutkan Anas, iaitu berdengkur, meletakkan lambung dan dibangunkan, dapat ditakwilkan dengan tidur tidak nyenyak. Masih tak nyenyak lagi. Kerana terkadang orang yang baru mulai tidur berdengkur sebelum nyenyak. Okey. Boleh tak terima? Ada orang belum apa-apa, baru tutup mata sekejap dah berdengkur. Tapi dia belum nyenyak lagi. Dia masih rasa lagi. Dan meletakkan lambung tidak selamanya berarti nyenyak. Lambung maknanya dia dah jatuh kepala. Kerana Rasulullah SAW pernah meletakkan lambung, maknanya telah baring. Orang yang baring tak semestinya nyenyak. Kerana Rasulullah SAW pernah meletakkan lambungnya muttajih, berbaring setelah solat sunat 2 rakaat fajar. Dan beliau tidak tidur. Dan sesungguhnya beliau pernah berdiri solat fajar setelah meletakkan lambungnya, ini setelah dia baring. Meskipun boleh jadi dikatakan bahawa sesungguhnya ia adalah antara kekhususan istimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahawa tidurnya tidak membatalkan wudu. Dan yang penting diketahui bahawa dia tidak selamanya tidur dengan meletakkan lambungnya dan dibangunkan. Boleh jadi bagi orang yang di awal tidurnya nasib baru nak tidur, lalu dibangunkan agar tidurnya tidak nyenyak. Baik, selanjutnya bahawa pingsan gila dan mabuk dengan penyebab apa pun digolongkan dengan tidur. Ini sebagai teori ulama. Perkara yang menghilangkan akal membatalkan wudu walaupun tak keluar angin. Kerana sama-sama hilangnya akal. disebutkan dalam syarah bahawa mereka telah bersepakat bahawa hal-hal tersebut membatalkan wudunya ijma'. Jika hal ini benar, berarti ia adalah dalil ijma'. Kesimpulan daripada kata-kata Imam Sun'ani rahimahullah ta'ala, beliau menguatkan pendapat bahawa tidur itu setakat tidur tidak membatalkan wudu, tetapi tidur tertentu saja yang membatalkan wudu. Jadi dengan itu kita kombinkan hadis-hadis yang berbeza-beza dalam hal ini. Hatta hadis yang dhaif itu, bahawa Allah berbangga-bangga dengan malaikatnya, dengan orang yang tidur dalam sujud, itu pun kita boleh ambil juga. Pasal dia tidur dalam sujud bukan dalam keadaan apa? Nyenyak. Cuma sekarang, apakah had tidur yang nyenyak, tidur yang banyak? Adakah dia panjang saja? Ataupun mesti apa kita katakan deep sleep, nyenyak? Jadi kata ulama, okay, kalau kita katakan panjang pendek, dia tak ada beza sebenarnya. Ada orang tu sekejap je dah nyenyak. Ada orang tidur lama pun masih ayam lagi. Betul ke tak? Masih boleh rasa. Pasal apa? Dia tidur, taruhlah dia duduklah. Walaupun 1-2 jam, dia masih nak jaga lagi. Masih dia tak paksa apa ni, badannya untuk apa ni? Untuk bangun. Jadi, tapi dia tidur lama. Maka yang sebenarnya dalam hal ini, kata ulama, hendaklah tidur yang jenyak itu adalah apabila dia tidak sedar. Dia tidak faham lagi kalau ada dua orang berbicara di hadapannya, dia dah tak faham lagi. Kira dia melayang aja tau. Macam orang tengah duduk dekat apa ni, dekat kedai kopi ke apa kan. Ataupun kalau orang Arab dia suka dekat apa, duduk kat bawah kan. Jadi dia berbual, orang berbual dia ada kat situ. Dah tak faham lagi apa dia cakap. Yang itu dah kira nyak ke tidak, mereka kata itu tanda orang ini sedang dah nyak. Walaupun tidur duduk, apa jenis keadaannya pun, itu dah kira nyenyak. Yang kedua, tanda dia dah nyenyak adalah apabila dia tidak dapat rasakan apa yang keluar daripada tubuh. Dia dah tak dapat rasa. Ada orang dia tidur walaupun lama, walaupun berdengkur dan sebagainya, tapi kalau ada angin nak keluar, dia masih boleh rasa. Cepat-cepat dia tahan. Ada tak macam itu? Baik. Kalau macam itu keadaannya, masih nyenyak ke tidak? Jawab kita, ataupun dah nyenyak ke belum? Kita katakan dia belum. Belum nyenyak lagi. Jadi ini dua tanda bahawa tidur itu belum tidur yang baik. Dan adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini, sebab Nabi SAW yang menguatkan pendapat ini apa dia? Dua lah. Satu hadis Anas bin Malik. Kita kena kata ni tidur tak nyenyak. Tidur ni nyenyak. Tetapi nyenyak dia macam mana? Dah hilang rasa dan sebagainya. Ya, kita belum lagi. Walaupun dah teranggut-anggut, walaupun dah berdengkur. Baik, kemudian adalah hadis Ali radhiyallahu anhu, kita baca tadi. Itu hadis yang penting. Al-ainu wika' usah. Dan ada datang lagi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, bahawa mata itu adalah pengikat tubuh. Apabila mata itu tidur, maka akan terlepaslah dubur tersebut. Maknanya dia akan bila buang angin, dia tak akan rasa lagi. Jadi itulah had. Jadi seseorang itu je yang boleh tahu tidurnya itu dah nyenyak ke belum. Ya ke tidak? Orang lain tak boleh tahu dia dah nyenyak ke belum? Macam mana orang luar, orang tengok orang tengah tidur dia ni dah nyenyak ke belum? Ha? Berbual lah ruangan dia. Dia berbual dalam tidur pula. Tolak bergolek. Tidur baring pun boleh sebenarnya. Pasal kita katakan yang benar tidur tu tak matahkan wudu. Nabi SAW tidur lepas solat 2 rakaat. Jadi ini salah satu cara lah nak tahu bahawa orang ni dah nyenyak ke belum. Salah satu. Tapi tak semestinya awak dapat dapat cara ni. Iaitu bila awak memang dengar angin keluar daripada dia. Itu je lah cara dia lah. Ya ke tidak ni? Awak duduk dekat dengan orang yang tidur tu, sekali dia bot. Lepas tu dia bangun. Kita pun kata pergi angkat wuduk lah. Tak ada lah, aku tidur tak nyenyak. Pasal apa? Waktu dia tidur, dia tengah mimpi. Dia tahan dia punya apa ni? Tengah dia tengah mimpi, dia tengah tidur dan tahan dia punya tangan, dia punya wudu. Wah, bagus tak? Jadi boleh jadi hujah lah. Tak boleh. Orang tu saksi bahawa dia telah tidur nyenyak sebab dia dengar. Dia dengar nak cakap macam mana. Tak cukup satu saksi, dua saksi lah. Jadi kalau kita tak dengar dan kalau dia yakin bahawa dia belum tidur nyenyak, dan kalau dia memang bertakwa kepada Allah SWT, kita tak wajibkan dia angkat wudu sekali lagi. Tapi dalam hal ini, ini balik kepada ketakwaan masing-masing. Kalau tidur kat satu tempat, lepas tu airnya jauh, kat kampung dan sebagainya, sejuk, malam, buta dan sebagainya, subuh, dan macam-macam lagi keadaan kan. Aku tidur tak nyenyak lah tadi. Ya tak? Ataupun dekat Masjid Nabi, masa tempat wuduk je jauh, datang balik dah tak dapat solat dan sebagainya, maka dia pun kata tidur tak nyenyak. Apa ni, tidur ni tak nyenyak dan seterusnya. Jadi itu balik kepada takwa. Yang penting balik nanti dia akan ditanya dari di kiamat Allah. Allah akan tanya dia, dia Allah tahu dia tidur nyenyak ataupun tidak. Jadi pendapat yang tepat dalam hal ini bahawa tidur itu, tidur nyenyak itu membatalkan wuduk. Nah, yang kita tak sepatutnya gaduh-gaduh dalam masalah ini lah. Ada apa-apa soalan tentang bab tidur ni lagi? Baik, jika seorang memakai plaster atau bandage di salah satu anggota wuduknya, bagaimanakah cara menyapunya? Bagaimana pula jika plaster atau bandage tadi tidak boleh disentuh air atas sebab-sebab darurat dan tidak boleh menyapu atasnya, bagaimana cara wuduknya? Jadi ini soalan khusus kalau ada plaster atau bandage sebab ada luka. Mesti tak kita syarat luka tu betul-betul luka parah baru mesti baru taruh bandage. Luka sikit-sikit nak taruh bandage boleh tak? Boleh. Ha? Boleh lah eh. Boleh tak boleh ni? Atau tak boleh, mesti luka yang parah baru taruh bendek. Jadi dalam hal ini, Islam ringankan kita berubat dalam hal ini. Ini benda yang boleh. Jadi kalau plaster tu untuk yang banyak, luka yang parah, dia boleh meringankan sakit, mencepatkan ataupun menyembuhnya. Kalau yang sikit lagi cepat, jadi okey, tak salah. Ringan. Nah, yang penting luka lah ataupun ada sebab. Kemudian adalah plaster tersebut secukupnya ataupun seperlunya. Bukan dia punya tu sikit saja, dia punya plaster belik pun balut-balut satu tangan. Balut satu tangan, buka sikit saja. Tak boleh. Tetapi mesti kengam-ngam dekat apa? Dekat luka tu. Luka 1 cm, plaster 1 cm. 1.5 pun tak boleh. Kalau macam itu tampal akan luka macam mana pula, mesti nak ekstra kan. Jadi kita katakan bolehlah ekstra, yang penting apa ni, ada keperluan, ada keperluan. Leceh kan nak gunting dia punya plus yang kat stiker dia tu kan, yang tampal dia tu sampai ngam-ngam, tak apa terlebih. Pasal kita nak apa ni, nak tampal dia dekat tangan ke dekat kaki atau dekat luka supaya tak jatuh. Yang penting boleh, hatta dia tak mencepatkan apa tu sembuhnya luka tersebut pun boleh kita pakai kalau ada sebab lain. Di tempat yang banyak lalat, kalau ada luka berjadi, habis dia akan kacau kita, ganggu kita. Itu azan. Jadi azan itu maknanya adalah gangguan, pun boleh kita pakai bandage. Nah, kemudian kalau kita nak berwuduk, macam mana nak sapu? Jadi ada dua keadaan sini. Satu adalah kita masih boleh sapu air dengan air di atas bandage tersebut. Jadi kalau dalam keadaan ini, wajib kita sapu. Jadi macam mana nak sapu? Kalau luka itu di tangan contohnya, anggota wuduk, jadi kita angkat wuduk seperti biasa, kita basuh apa dulu? Muka dulu, tangan kanan dulu, taruhlah luka dekat tangan kiri. Jadi kita basuh semua kawasan yang tak ada bandage tu. Kemudian bila sampai kat tempat tu, kita sapu je lah dengan air. Sapu dengan air maknanya apa? Tak payah nak basuh, tanggalkan air. Apa yang ada kat tangan tu kita dah boleh kita dah ambil sapu. Mesti tak sapu semua bendik tersebut ataupun kebanyakan bendik tersebut. Ini cerita sama dalam masalah khuf, masalah sarban. Mesti tak sapu semua khuf, semua sarban, tak wajib kan? Tapi sikit sangat tak boleh, satu line, satu jari tot aja dah, tak boleh kan? Jadi mesti apa? Kebanyakannya, kebanyakan. Nah, kalau tak boleh sapu atas bendik nanti basah ke ataupun nanti apa ke, tapi ni satu kemungkinan yang tidak berapa kuat. Sebab apa? Asal dia sapu tu airnya banyak ke sikit? Airnya amat sikit je, tangan basah cukup. Baik, tapi taruhlah ada keadaan macam itu, maka kita tidak sapu bendik tersebut, lain semua kita basuh dengan air. Kemudian apa kita buat? Maka di sini pendapat yang kuat adalah kita lepas itu bertayamum. Tayamum dengan apa? Dengan debu lah, dengan tanah. Dan tayamum sapu kat mana? Sapu muka dan sapu tangan macam biasa. Dan tayamum ni untuk apa? Untuk tempat plaster yang kita tidak sapu air tersebut. Kenapa kita buat macam ini? Kenapa kita tak biarkan saja? Jawab kita, Allah SWT perintahkan kita bertakwa kepada Allah SWT mengikut kemampuan kita. Dan bertakwa kepada Allah SWT dalam berwuduk adalah melaksanakan, membasuh semua anggota wuduk dengan yang diperintahkan. Kalau suruh basuh dengan air, dengan air. Baik. Dan kita sekarang tak mampu dengan air. Tapi kita mampu tak dengan tayamum? Maka kata ulama, kita masih boleh dengan tayamum. Maka kita pun bertayamum untuk luka yang tidak disapu dengan air. Kalau kita tak boleh kalau kita tak boleh basuh dengan air, kita sapu. Jadi sebab tu kita sapu dulu. Kalau sapu pun tak boleh, kita bertayamum untuk yang demikian. Taruhlah kalau tayamum pun tak boleh, tak boleh kena debu pun muka, tak boleh kena debu pun tangan. Kalau lukanya kat muka, lukanya kat tangan, tak boleh. Jadi kita tak payah tayamum pun. Jadi baru kita beramal dengan firman Allah SWT, fattakullaha mastata'tum. Ya. Jadi kita tak ambil tanah, sapu atas. Sapu apa atas luka bukan? Sapu cuma sapu apa? Air atas luka. Dan sapu tanah apa dia? Sapu tanah. Jadi kita bertayamum untuk demikian. Oh, ini soalan. Jika kita diberikan untuk mengutip derma sempena Maulidur Rasul, boleh tak kita melaksanakannya? Tak boleh lah. Sebab kalau kad itu untuk apa ni, untuk satu maksiat, untuk disko, boleh tak kita kutip derma untuk itu? Tak boleh kan? Yang penting kita kena pastikan apakah event tersebut boleh dalam syariat ataupun tak boleh. Yang ini ada larangan ataupun tidak. Kalau ada larangan dan kita katakan Maulidur Rasul itu bid'ah, maka tak bolehlah kita. Cuma saya faham ni mesti madrasah ke apa semuanya, bagaimana nak sampaikan kepada pihak sekolah tu, itu nak kena dengan hikmah, jangan gaduh-gaduh dan sebagainya. Jangan terus cakap punya bid'ah apa semuanya ni semua sesat. Apik lah. Itu nak carilah, jadi gaduh. Cakap dengan cara lain . Kalau kita nak seribu daya tu lah. Kalau kita nak gaduh seribu kali, senang je kita gaduh lah. Kena faham keadaan. Baik. Saya ingin tahu ketika sedang berwuduk, wuduk kita belum sempurna lagi. Dan wuduk kita dah batal kerana terkentut. Wajibkah kita ulang semula daripada awal anggota atau sambung saja basuh anggota wuduk yang belum lagi dibasuh? Faham . Kita dah angkat wuduk semua cantik semuanya. Sampai kat kaki kanan. Sampai kat kaki kanan. Sekali buang angin. Adakah kita ulang daripada awal basuh muka semuanya sebab dah batal? Ataupun kita continue je basuh kaki kiri dah habis. Bagaimana? Baik. Ada orang mengatakan bahawa sambung je basuh kaki kiri. Sebab wuduknya tak batal. Kenapa wuduk tak batal? Sebab belum ada wuduk. Kan tadi kita katakan, macam mana benda boleh batal bila benda tu wujud? Sekarang wuduk tu tak wujud. Jadi macam mana wuduk tu boleh? Boleh batal. Jadi wuduk tak batal, teruskan je kaki kiri. Macam mana? Cantik juga tu. Sekarang kita tanya, wuduk kalau tak batal, wuduk tu sah ke tidak? Sekarang awak dah basuh sampai tangan, sampai kaki kanan. Selagi belum wuduk, belum apa ni? Ah, belum komplit ni. Dah sah belum wuduk tersebut? Tak sah juga. Tapi dia kata apa? Tak batal juga. Antara tak sah dan tak batal, macam mana? Pening eh? Jadi bila kita angkat wuduk, kita ada wuduk ke tidak? Tak ada kan? Kita namakan dia tak ada wuduk. Kita namakan dia batal tak? Batal. Kita namakan dia batal. Sebab kita sekarang ni tak ada wuduk. Berhadas. Bila kita berhadas, kita istilahkan dia sebagai batal. Walaupun asal hakikat batal apa dia, bila dah ada wuduk, batal. Betul tak ni? Okey, betul. Jadi kalau kita lihat daripada sudut lain, kita katakan bila kita berwuduk ni, adakah wuduk kita dikirakan wuduk yang sempurna, yang sah, hanya setelah kita selesai wuduk tersebut sampai kaki kiri, ataupun setiap kali kita basuh satu muka dah ada wuduk dah? Bila basuh tangan dah ada wuduk, tapi tangan kiri belum, kaki belum. Adakah macam itu? Bila dinamakan satu wuduk tu wuduk yang syar'i, wuduk yang syar'i. Apa wuduk syar'i? Wuduk yang ada wazan, ada timbangannya dalam syariat. Sebagian ataupun seluruh. Komplit. Solat 4 rakaat tu berapa rakaat? Taruhlah 4 rakaat. Aha. Tak macam. Kalau rosak solat tersebut, tak baca Fatihah. Continue je. Dah sampai rakaat yang ketiga. Kan? Rakaat yang ketiga tu dia punya taruhlah Fatihah, dia tak sah. Teruskan lagi ataupun nak ulang rakaat yang ketiga. Ni kalau dalam solat. Kita ulang kan? Sebab dia tidak, maknanya dia daripada satu sudut, kalau solat ni pun dia satu paket juga. Semua mesti nak kena apa ni? Sempurna baru dikirakan solat yang sah. Kalau kita batal rakaat ketiga, kita tak boleh sambung rakaat keempat. Kita kena ulang daripada awal. Walaupun solat tu tak wujud. Solat tu dah wujud ke belum? Belum wujud. Macam mana boleh batal solat? Hujah yang sama kita gunakan dengan itu. Jadi sebenarnya asalnya kita jangan cakap pasal batal ke tak batal. Kita cerita pasal hadas ke tak hadas. Bila kita berwuduk, kita ada hadas atau tidak? Ada hadas. Bila hadas itu terangkat, bila sempurna sampai basuh kaki kiri, baru terangkat hadas tersebut. Selagi belum, belum terangkat. Dan satu perkara lagi, saya teringat, kalau kita basuh sampai kaki kanan, kemudian kita buang angin di situ, kita katakan kita sambung saja sebab yang tadi semua tidak batal. Tapi sekarang yang kaki kiri tu kita basuh sekarang ni, batal ke tak batal? Ada wuduk ke tak ada wuduk? Sebab dah kentut. Sekarang yang daripada mula sampai habis tu semua sah. Kita katakanlah sah. Sebab tu kita buang angin. Okey. Yang tadi semua dah sah. Sekarang yang kaki kiri tu dah sah ke tidak sah? Belum sapu kan? Belum basuh. Belum basuh, kita belum ada wuduk lah untuk kaki kiri tu. Jadi bila kita nak basuh tu, kita baru start. Daripada sudut apa ni? yang tadi itu semuanya dengan yang ini berpisah. Sebab dipisahkan dengan buang-buangan ini. Masalah macam ini kita katakan apa ni permainan dalam sudut bahasa sajalah. Asalnya hadas tuannya terangkat sampai kita sudah selesai. Jadi, insyaAllah ini yang sempat kita sampaikan. Siapa atas bandage? Ada dalil yang khusus, ada dalil yang khusus. Cuma hadis itu dipertikaikan oleh ulama, disahihkan oleh sebagian ulama. Ada seorang sahabat luka kepalanya. Kemudian dia minta fatwa. Ada sahabat yang beri fatwa, dia junub, hendaklah dia mandi. Mesti mandi dengan air juga. Jadi dia luka kepala, dia mandi dengan air, akibatnya apa? Mati. Mati tu. Nabi SAW selamat marah. Nabi SAW, kenapa kamu apa ni tak tanya dulu? Sesungguhnya kunci apa ni kejahilan itu adalah bertanya. Cukup dia apa ni? Dia balutkan atas lukanya tu dengan balutan kain. Kemudian tak dia mandi dan dia apa ni? Dia sapu atas apa ni bandage lah, balutannya. Itu lebih kurang makna hadis tersebut, atau juga dalam kitab ni ke tidak. Jadi itu adalah hadis yang diriwayatkan secara khusus, cuma dipertikaikan sahih ataupun tidak sahihnya. Kemudian daripada sudut lain, dari sudut kias pula, mereka apa ni kiaskan dengan apa ni dengan balutan lain. Kita ada dua balutan kat sini, satu di kepala dengan satu lagi di kaki. Jadi bagaimana kita sapu atas apa ni apa yang ada di atas balutan, dan kita dah katakan tadi dia adalah apa? Rukhsah. Dulu kita katakan sapu atas khuf adalah apa? Rukhsah. Yang ini keringanan. Cuma khilafnya kenapa diringankan tapi ada keringanan. Dan tentu sekali syariat akan meringankan bila ada orang luka di anggota wuduknya. Okay. Jadi oleh kerana itu kita lakukan apa yang kita mampu, iaitu kita sapu dengan air atas bandage tersebut selagi dia boleh. Nah, kalau dah tak boleh, kita dah sebutkan dalil yang tadi. Kenapa kita bertayamum kalau kita tak boleh sapu? Nah, itu bukan sahabat cakap ataupun sahabat buat. Ini adalah kata-kata fuqaha. Fuqaha mempunyai kaedah. Mereka ada dua istilah. Satu asal, satu badal. Asal mana asal perbuatan lah. Satu adalah ganti untuk perbuatan tersebut. Jadi dalam bab tahara ni, mengangkat hadas kecil, kita ada asal perbuatan yang mengangkat hadas kecil. Apa dia? Yang asli. Iaitu berwuduk dengan air. Kemudian kita ada gantinya, itu badalnya. Iaitu dengan bertayamum dengan debu. Dengan kaifiatnya. Jadi kata mereka, syariat tidak pernah, bukan sahabat, syariat tidak pernah menggabungkan antara asal dan gantinya sekaligus. Kalau ada asal, buat asal, tak payah buat ganti. Dan kalau tak ada asal, pakai gantinya. Tak pernah disuruh buat dua-dua sekali. Dan kata mereka, kalau kita katakan, kita fatwakan tadi, orang yang tak boleh sapu dengan air pada bandage-nya, maka dia tak perlu lagi bertayamum. Sebab kalau kita suruh dia tayamum, maknanya kita dah suruh buat dia dua, kombinkan dua perkara, iaitu buat yang asal beruduk dan buat yang badal yang ganti. Ya ke tidak? Maka jawab kita, tidak. Kita tidak menggabungkan antara asal dan badal. Sebab tangan yang kita basuh tu adalah tangan yang tempat masih boleh basuh dengan air. Betul tak? Dan luka tu tidak dibasuh dengan air. Tayamum kita ni bukan untuk seluruh tangan. Tayamum kita untuk luka yang tidak dibasuh dengan air. Kalau kita punya tayamum untuk menggantikan seluruh tangan, dan kita dah basuh dengan tangan kita mana yang boleh, maka ketika itu barulah kita dah gabungkan antara asal dan badal. Jadi dalam hal ini kita masih tak gabungkan asal yang dan badal. Dan kemudian bab asal dan badal itu semua masih ijtihad. Kita tak nak katakan bahawa dia falsafah ke teori dan sebagainya. Itu hormat di pendapat ulama sebab dia ada asalnya. Tetapi kita nak beramal juga dengan Al-Quran. Al-Quran kata fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah selagi mana kamu mampu. Kamu mampu pakai, pakai. Tak mampu pakai, apa Allah kata? Tak payah wudu. Tayamum kan? Kalau tak boleh tayamum juga, lalu tak payah. Tayamum tak payah wudu. Faham? Baik. Itu dalilkan jawapan. Sahih. Hah? Sahih apa? Betul yang Ustaz katanya apa? Tanya ke? Setuju? Tidak, yang saya dengar ni betul. Saya kata sahih. Confirmation. Betul. Kenapa awak tinggalkan? Kenapa awak tak tayamum untuk tu? Masih boleh tayamum kan? Ataupun hanya tayamum Ustaz? Hanya tayamum. Luka sikit sini, lain semua boleh basuh, awak tayamum saja. Tak boleh juga kalau tak lakukan apa yang orang mampu. Tapi sapu tadi telah menggantikan. Kalau sapu dengan air dah okey. Pasal semua tempat sekarang dah apa? Sama ada dah basuh atau dah sapu. Betul tak? Sekarang dia ada bilik tertinggal. Kalau tak sapu. Kalau tak sapu. Sebab tu sebenarnya dalam bak plaster ni masih boleh sapu. Melainkan dah teruk lah dia basah ke apa kalau kena atau sebagainya lah. Kita cakap kalau open wound, kalau dia terbuka terus, memang kalau basuh dengan air, sapu dengan air pun memang bahaya kan? Lambat baik dan sebagainya. Ketika itu baru sebenarnya kita tayamum. Tapi apa bagaimana dengan yang lain tu semuanya? Kenapa kita tak basuh yang keliling yang masih boleh basuh? Jadi basuh lah. Tapi yang itu tertinggal, takkan cukup dengan yang luar. Tayamum. Kalau satu tangan ni luka, sekarang saya tanya, satu sinar lain, satu tangan ni luka. Daripada siku sampai ujung jari. Apa buat? Tak boleh kena air, tak boleh sapu. Boleh. Tangan kiri masih boleh. Jadi apa buat? Awak mesti. Tapi yang lain tu awak buat? Awak basuh. Jadi untuk tangan ni awak tahu yang mu. Takkan kita nak tinggalkan macam ni? Sekarang kalau kita letak lagi satu senarai, satu badan tak boleh kena air. Mesti tayamum kan? Mesti tayamum ke tidak? Tak payah. Kamu tidak. Sebab balik kepada apa? Buat yang apa, buat apa yang kamu mampu. Itu hujahnya. Tak ada hujah lagi kuat yang saya tengok dalam masalah ini. Yang lain-lain tu semua masih kata-kata orang dan sebagainya. Boleh diterima, boleh ditolak. Baik. Tetapi dalam hal ini Allah perintahkan kita untuk buat mana yang kita mampu. Allah alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.